السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله. ما هو الأول؟ أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم، وأما الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله. Terlihat perbedaannya antara tafsir yang pertama dengan tafsir yang kedua. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillahi. Ada dua tafsir. Apakah asyaddu hubban lillah min ashabi al-andad li'andadihim? Orang beriman lebih mencintai Allah daripada ashabul andad terhadap berhala-berhalanya. Baik. Yang kedua, walladzina amanu ashaddu hubban lillahi min, yang kedua, ashab al-andad lillahi. Begitu. Orang beriman lebih cintanya kepada Allah daripada musyrikin kepada Allah. Karena musyrikin juga mengaku cinta pada Allah, tetapi disekutukan dengan nid-nid. Atau tafsir pertama, orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada musyrikin terhadap perhalanya. Musyrikin terhadap perhalanya. Ashabul andad li'andadihim. Fa'inna mahabbatal mu'minin khalisah. Kalau yang kedua, bahwa orang beriman lebih cintanya kepada Allah daripada musyrikin kepada Allah, karena orang beriman cintanya kepada Allah murni. Khalisah itu murni. Sedangkan mahabbatu ashabil andad, sedangkan cintanya para pemilik tandingan-tandingan, sudah disaingi dengan kecintaan mereka pada berhala. Iya kan? Qad dhahabat andaduhum biqistin minha. Karena berhala-berhala mereka sudah mengambil sebagian cinta mereka. Jadi cinta mereka tidak murni untuk Allah, Orang yang beriman dikatakan asyaddu hubban. Asyaddu hubban. Limadha? Karena khalisah. Karena murni. Sedangkan musyrikin ashabul andad tidak murni. Mereka cinta juga dengan cinta yang sama kepada berhala-berhala. Berarti qad dhahaba al-andadu biqistin minha. Berhala-berhalanya sudah mengambil sebagian dari cinta mereka. Wal mahabbatul khalisah asyaddu minal mushtarakah. Tentunya cinta yang murni lebih dahsyat, lebih hebat daripada cinta yang terbagi-bagi. Wal qawlani murattabani 'alal qawlaini fi qawlihi ta'ala yuhibbunahum ka hubbillah. Dua pendapat ini tersusun sesuai dengan dua pendapat. Saya ulangi supaya lebih jelas. Al-qawlani, ini yang dua tafsir tadi ya. Dua tafsir tadi disusun sesuai dengan dua pendapat dalam masalah yuhibbunahum ka hubbillah, mencintai mereka seperti mencintai Allah. Ternyata dalam masalah ini juga ada dua pendapat. Karena dua pendapat dalam masalah ini akhirnya memunculkan dua pendapat pula pada kalimat walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Baik, berarti di dalam kalimat yuhibbunahum ka hubbillah juga ada dua pendapat. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah memiliki dua pendapat. Limada, kok ada dua tafsir pada walladzina amanu asyaddu hubban lillah? Karena pada yuhibbunahum, yuhibbunahum ka hubbillah, mencintai mereka seperti mencintai Allah, ini juga ada dua pendapat. Ahaduha atau ahaduhuma, salah satunya, kembali ke kitab, yuhibbunahum kama yuhibbunallah. Yang pertama maknanya mencintai berhala-berhala tadi seperti mencintai Allah, sama. Fayakunu qad athbatalahum mahabbatallah. Berarti ditetapkan kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnaha mahabbatun syarraku fiha ma'allahi ta'ala andadahum. Tetapi kecintaan yang disertakan bersamanya berhala-berhala. Wasani, adapun yang kedua, almana yuhibbuna andadahum kama yuhibbul mu'minina Allah. Mencintai berhala-berhalanya seperti kaum mukminin mencintai Allah. Thumma bayyana ta'ala anna mahabbatal mu'minina lillah asyad. Baru kemudian Allah terangkan bahwa cintanya orang beriman lebih dahsyat daripada cintanya para ashabul andad li andadihim. Lihat perbedaannya? Perhatikan perbedaannya. Yang pertama, musyrikin tadi cinta pada Allah. Tetapi cinta yang sama diberikan pula pada berhala-berhala. Yang pertama. Adapun yang kedua, mereka menyembah berhala. Tetapi mencintai berhalanya seperti orang beriman mencintai Allah. Berarti mencintai Allah enggak? Tidak. Tapi mencintai nid-nidnya seperti orang beriman mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini perbedaannya. Yuhibbunahum kahubbillah. Mencintai mereka seperti mencintai Allah. Apa yang pertama tadi? Yuhibbuna yuhibbunallah wal andad. Sawa'un bisawa. Tafsir pertama, mencintai Allah, mencintai tandingan-tandingannya sama. Dia mencintai Allah, mereka mencintai sekutu-sekutunya. Dan mencintai Allah, mencintai sekutu-sekutunya dengan sama, yaitu cinta ibadah. Berarti yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai berhala-berhalanya seperti mereka mencintai Allah. Itu yang pertama. Tafsir kedua, dia mencintai anda. Mereka mencintai tandingan-tandingan, mencintai berhala-berhala seperti cintanya orang beriman. Kahubbi al-mu'minin. Seperti cintanya orang beriman kepada Allah. Baik. Apa iya? Itu pertanyaannya. Apa iya mereka mencintai berhalanya seperti orang beriman mencintai Allah? Tidak akan sama. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman cintanya kepada Allah lebih daripada cinta mereka pada berhala mereka. Ya. Apa contohnya? Walaupun mereka mati-matian membela tempat keramat, apakah seperti orang beriman mati-matian membela agama Allah? Tidak. Masih kalah. Baik. Ini tafsir kedua. Kalau tafsir pertama, musyrikin tadi beriman pada Allah juga dan beriman pada berhala juga. Dan berimannya pada berhala seperti beriman pada Allah. Baik. Maka kalau dikatakan walladzina amanu ashaddu hubban lillah dengan tafsir ini, apa maknanya? Maknanya karena cintanya kaum mukminin murni, cinta kalian dibagi. Ya. Cinta mukminin kepada Allah murni, sedangkan cinta kalian dibagi dengan cinta pada berhala. Maka jelas walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan sekarang dengan tafsir kedua, orang musyrikin beriman sangat pada berhalanya. Cinta kepada berhalanya seperti orang beriman cinta pada Allah. Apa iya? Aslinya tidak sama. Mana dalilnya? Di dalam surat apa? Al-Hasyr. Munafikin dengan Yahudi kan sama-sama kafir. Apa kata munafikin kepada Yahudi? Wala nuti'u fikum ahadan abada. Kami enggak akan mentaati siapapun kalau memusuhi kamu. Tenang wahai Yahudi, wahai kafir, kami bersama kalian. Kami akan bela kalian. Apa janjinya setelah itu? Wa in qutiltum. Kalau kalian diperangi, kami akan berperang bersama kalian. Kalau kalian diserang, kami akan bela kalian. Lanansurannakum, katanya. Apa ayat berikutnya? Ayat berikutnya kata Allah, wa in qutilu apa? La yaqtuluna ma'akum. Kalau mereka diperangi, munafik enggak bela. Enggak memerangi mereka. Kalau diserang, la yuwallunnal adbara, mereka berpaling lari. Ada ikut-ikutan. Bohong. Cintanya tidak asli. Iya, kalau yang ganggunya hanya beberapa orang yang lemah, mereka bisa mengatakan, tidak bisa, kami akan bela berhala kami, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu datang pasukan bergajah, panik. Iya kan? Ketika datang orang-orang yang kuat, dengan senjata yang hebat berani membela berhalamu. La yuwallunnal adbara, mereka berpaling lari, kata Allah Ta'ala. La yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur, tidak menyerang kalian kecuali dari balik-balik dinding, dari balik-balik benteng. Penakut, mengejut. Adapun orang beriman, lebih cintanya kepada Allah, mereka akan bela sampai titik darah penghabisan. Mereka akan berjihad, memperjuangkan agama dengan nyawanya, dengan hartanya, dengan semua yang mereka punya. Dan itu terbukti dalam perjalanan sejarah. Pasukan muslimin adalah pasukan yang siap mati. Siap mati, siap syahid. Sedangkan pasukan Romawi, kaki-kaki mereka diikat, dirantai, disambung-sambung satu dengan lainnya. Limadha? Mengapa? Khawatir lari. Makanya perangnya dijuluki perang apa? Zatus Salasil. Zat As-Salasil. Salasil ini rantai, silsilah. Karena musuhnya di rantai, khawatir lari. Kau muslimin, enggak demikian. Ikatannya bukan di rantai besi, ikatannya di dalam hati, yaitu ikatan akidah. Mereka cinta dengan jujur, mereka asyaddu hubban lillah, mereka sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyaddu hubban lillah. Baik, berarti dua pendapat ini ngikut dua pendapat ini. Dipaham, mampang, dipaham. Mafhum? Hubbu al-mu'min, biar pendek, dibandingkan dengan hubbu musyrikin, sama-sama kepada Allah. Mukminin kepada lillah, kepada Allah, dan musyrikin kepada Allah. Tinggi mana? Orang beriman asyad. Berarti gambarnya begini. Iya. Lebih besar mukminin. Ini barakallahu fiik, kalau musyrikinnya punya cinta pada Allah Ta'ala. Kalau musyrikinnya punya cinta pada Allah, cinta pada Allah juga, cinta pada berhala juga. Maka kita jawab orang beriman lebih cintanya. Nah sekarang alasannya apa? Kenapa orang beriman lebih cintanya daripada musyrikin? Karena musyrikin cintanya dibagi lillah wa lil andad. Cintanya untuk Allah dan untuk tandingan-tandingan. Dibagi. Sedangkan orang beriman cintanya hanya khusus bagi Allah, berarti khalifah. Baik, ini baru tafsir pertama. Baru tafsir pertama. Sekarang tafsir kedua. Hubbul mu'minin, cintanya orang beriman, lillahi, dibandingkan hubbul mu'mini hubbul musyrikin. Bukan lillah, tadi kan lillah. Tafsir kedua, cintanya mu'minin kepada Allah dibandingkan dengan cintanya musyrikin lil andad. Tinggi mana? Hah? Tetap sama besar mu'minin. Alasannya yang berbeda. Kalau tadi alasannya, yang ini murni, yang ini dibagi. Sekarang contoh kedua ini, mereka cintanya kepada musyrikin lil anda, mereka cintanya musyrikin kepada nidid, tidak dibagi kayak itu. Murni untuk berhalanya. Orang beriman murni untuk Allah, musyrikin murni untuk berhala. Sama-sama murni. Kok tetap asyadduhu ban lillah? Tetap orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah daripada musyrikin yang cintanya hanya kepada nid. Apa alasannya? Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, berarti tetap murni untuk Allah. Berhalanya ada berapa? Banyak. Andad, bukan niddun, tapi andad. Berarti dibagi juga. Itu alasan pertama. Karena Allah satu, sedangkan berhala banyak. Baik, alasan kedua. Apa alasan kedua? Ketika benar-benar ada ujian, mereka harus membela berhalanya, dan muslim mukminin harus membela Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jihad. Berarti perang orang beriman dengan musyrikin. Ini kan pembuktian cinta. Pembuktian cinta di antaranya perjuangan. Mukminin diserang oleh musyrikin di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang lain-lainnya. Semuanya berarti mukminin membela Allah SWT. Musyrikin membela nid. Terbukti dalam perang Datu Salasil contohnya, mereka takut dan mereka lari. Adapun orang beriman tidak takut dan tidak lari. Mereka rela berkorban. Berarti kecintaan musyrikin kepada berhalanya rapuh. Apa maknanya rapuh? Mudah runtuh. Awalnya kelihatan cinta, berani mencerca berhala kami, awas kami akan serang kalian. Wow, keluruk kayak ayam jago. Keras suaranya. Begitu dilawan, lari. Begitu dilawan, lari. Itu musyrikin. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud terbukti, mereka benar-benar lari tunggang-langgang. Qanabidina azakumullah. Sampai diriwayatkan Hindun mengangkat bajunya sampai setengah lututnya, sampai terlihat betisnya. Padahal saat itu muslim maupun kafir menganggap hina, rendah kalau perempuan itu terlihat betisnya. Itu sampai mengangkat bajunya dan lari. Padahal musyrikin, menunjukkan apa itu? Sangat ketakutan. Akhwanudina azakumullah. Berarti walladzina amanu ashaddu hubban lillah di tafsir pertama dan di tafsir kedua berbeda sesuai dengan tafsiran kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai berhala seperti mencintai Allah. Apakah yang dimaksud mereka mencintai berhalanya seperti orang beriman mencintai Allah? Atau mereka mencintai Allah juga, mencintai berhala juga, tapi mencintai berhalanya seperti mencintai Allah, disamakan. Kalau berbeda tafsirnya, akan berbeda pula makna walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Naktahi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.